الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأرشدنا سبل السلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس يدفع عن عمرك فسيأتيك زمان كثير خطبه قليل علماؤه كثير سؤال قليل معطوه الهوى قائد العلم قال متى ذاك يا رسول الله قال إذا أمتت الصلاة وقبلت الرشوة وكثرة السرات ويباع الدين بأرض من الدنيا قليل فالنجاء ثم النجا ويحق ثم النجا الحديث أو كما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوام الدنيا بأربعة أشياء بعلم العلماء وبعدل الأمراء وبسخاوة الأغنياء وبدعاء الفقراء الحديث أو كما قال حاضرين حاضرات رحمكم الله marilah kita bersama-sama mengawali dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya ingin mengajak pertama kali, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kita bersyukur kepada Allah hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini di dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha. Suatu momen yang penting, setiap tahun sekali kita melaksanakan sholat Idul Adha di samping sholat Idul Fitri. Karena itu mari kita mengambil hikmah yang sebesar-besarnya di dalam peristiwa Idul Adha ini. Hadirin, peristiwa Idul Adha ini adalah merupakan manifestasi dan sebagai wujud bagaimana kita mengenang sejarah agung yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail. Mari kita warisi idealisme yang dimiliki oleh Ibrahim itu. Ibrahim alaihissalam adalah bapak teologi, mengajarkan tauhid, mengesakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar, mari negeri ini kita bangun membumikan tauhid. Ketahui saudara sekalian, Indonesia adalah negara yang sangat besar. Indonesia ini adalah mempunyai kepulauan kurang lebih 17.504 dengan jumlah penduduk 250 juta dengan kultur dan budaya yang jumlahnya sangat banyak. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, negeri ini dihuni oleh mayoritas orang Muslim. Orang Muslim di Indonesia itu sekitar 88,2%, diperkirakan 225 juta. Jadi oleh karena itu, kebijakan pemerintah, para politisi, siapapun yang bekerja di negeri ini, siapapun yang berada di dalam rangka menentukan arah negeri ini, perlu memperhatikan suara umat Islam. Tidak mungkin membangun suatu negara mengabaikan jumlah orang 225 juta di dalam suatu negara. Jadi karena itu, jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya memancing-mancing kepada umat Islam. Jangan sampai ada ajaran-ajaran yang merusak nilai-nilai ajaran Islam. Jangan sampai ada orang mengusulkan untuk mengamandemen sesuatu yang sudah mapan. Seperti misalnya ada suatu kelompok yang ingin membatalkan, mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghapus pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 174 masalah perkawinan. Umat Islam harus kompak bahwa Undang-Undang Nomor 174 adalah merupakan hal yang final berdasarkan proses yang disetujui oleh seluruh agama, para politisi dan para negarawan. Ini apabila hal-hal seperti ini diteruskan akan memancing situasi sehingga negeri ini tidak kondusif. Kemudian di negeri ini pula, hadirin yang terhormat, jangan sampai dikembangkan paham-paham aliran yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti misalnya ada aliran Ahmadiyah yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengembangkan aliran Syiah Imamiyah Isnasyariah di Indonesia. Sebab ini akan merusak terhadap tatanan hukum yang telah mapan di negeri ini. Akan terjadi gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat. Akan mengancam kepada NKRI. Dan ini telah dibuktikan bagaimana Timur Tengah. Negara Timur Tengah ada negara namanya Israel. duri di dalam daging di tengah-tengah masyarakat. Dan Timur Tengah adalah merupakan pusat Islam. Tapi sayang, memang ada kesengajaan skenario global untuk bagaimana negeri Timur Tengah tidak aman dipasang Israel yang didukung oleh negara-negara Barat. Agar lebih tidak aman lagi, di sana diciptakan faksi-faksi untuk saling memusuhi satu dengan yang lain. Ini mari kita perhatikan, jangan sampai kasus ini lalu dibawa kepada Indonesia. Timur Tengah saat ini adalah memprihatinkan, ada faksi-faksi, ada kelompok. Di mana misalnya Syria mayoritas orang Ahlussunnah wal Jamaah, pemerintahnya adalah orang Syiah. Di Irak yang dulu ketika dipimpin oleh Saddam Hussein, 50-50 antara Sunni dengan orang-orang Syiah. Setelah digolengkan, maka diganti oleh pemerintahan Syiah. Sehingga dua negara ini adalah dipimpin oleh kelompok yang umumnya adalah tidak senang kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini lalu terjadi benturan-benturan sehingga lalu banyak orang-orang yang muncul di dalam front pembelaan. Dan pada akhirnya membuat tidak aman di negeri itu. Ini semua jangan dibawa kepada Indonesia. Pemerintah harus tanggap, politisi harus tanggap, sebab Indonesia adalah orang Sunni yang punya kekuatan luar biasa di negeri ini. Kita bersyukur kepada Allah, hadirin yang terhormat. Taruhlah kita bicara masalah masjid. Masjid di Indonesia ini kurang lebih 912 ribu, hampir 1 juta. Khususnya di Jawa Timur. Masjid di Jawa Timur ada sekitar 43 ribu. Ada musola 165 ribu. Ada pondok pesantren 8 ribu. Ada sekolah-sekolah dikelola oleh umat Islam. Ini merupakan power, merupakan kekuatan yang membuat negeri ini menjadi makmur. Jadi karena itu mari kita bangun kebersamaan antara ulama dengan umara. Ulama, umara, agniya, fukara, masakin. Tadi ada hadis yang saya baca adalah Rasul pernah bersabda bahwa tegaknya suatu dunia kiwamud dunya biar bati asya. Tegaknya dunia ini diperlukan ada 4 unsur. Yang pertama adalah biilmil ulama. Ilmunya ulama. Ulama ini memiliki pemikiran jernih. Jangan dilupakan ulama itu. Kami kebetulan sebagai orang dari Majelis Ulama. Majelis Ulama adalah satu lembaga independen. Majelis Ulama adalah wadah umat Islam yang banyak punya pemikiran-pemikiran jernih untuk membangun negara ini. Misalnya, pada tahun 2006 di Pondok Pesantren Gontor, 1000 ulama berkumpul seluruh Indonesia memutuskan bahwa NKRI adalah final. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah final. Tidak boleh ada lagi suatu provinsi mendirikan negara. Merusak negara, tidak boleh. Itu dihukumi bukot, pemberontak. Kalau disebut pemberontak atau bukot, pemerintah pusat boleh menumpas wilayah itu. Ini ada gejala di Indonesia, ini ada gejala separatisme seperti di Papua misalnya. Ada ingin mendirikan negara sendiri. Jadi karena itu, hadis ini sangat penting untuk dicermati di dalam Udhiyah, di dalam bulan ini, bahwa tegaknya suatu dunia atau negara diperlukan ilmunya ulama, adilnya pejabat. Orang jadi pejabat adalah memegang suatu amanat. Harus melaksanakan program-program yang telah ditentukan bersama dengan politisi, DPR. Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah harus menyatu dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah. Jadi saya ulangi, tegaknya suatu dunia, pertama ilmunya ulama, kedua adilnya pejabat, yang ketiga adalah kedermawanan orang kaya. Kemudian yang terakhir adalah dukungan lapisan bawah. Rakyat yang jumlahnya besar ini harus juga memperhatikan terhadap negara. Orang-orang fukara masakin perlu kerja giat. profesional, supaya empat unsur ini menyatu di dalam rangka membangun bangsa dan negara. Inilah barangkali kalau kita orientasikan dengan idealisme Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diteruskan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang terhormat, mari kita ambil hikmah yang sebesarnya. Negeri ini akan menjadi baik dan berkah sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf 96, walau anal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kan yaksibun. Umama sungnya penghuni suatu negeri, orang-orang yang beriman dan bertakwa, pasti kami beri berkah, kami buka berkah dari langit dan dari bumi. Tapi sayang, karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami memberikan langkah tindakan menguji kepada mereka akibat perbuatan mereka sendiri. Jadi suatu negara akan menjadi makmur baik lahir batin apabila didasari dengan iman dan takwa. Mari, iman takwa menjadi landasan. Jangan iman takwa itu hanya dipidatokan, dikhutbahkan di dalam khutbah Jumat, khutbah Id, tapi implementasi perlu dikaji oleh politisi, oleh negarawan. Apa itu iman, apa itu takwa? Kaji Quran, kaji hadis, khazanah-khazanah umat Islam yang ditulis oleh para ulama, dikaji. Sebab agama inspirasi dari suatu kebijakan, dikaji. Jadi negeri ini jangan mengambil ajaran sekuler. Jangan lebih hebat ketika mensidir pendapat orang barat daripada Al-Quran. Quran adalah kalamullah al-munazzal ila Muhammad biwasitat Jibril al-mangkul ilaina bitawatur al-muta'abbad bitilawati. Rasulullah Muhammad membangun negara dengan Al-Qur'an. 23 tahun dalam waktu yang relatif singkat. Bangsa yang bejat, yang rusak dirobah dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi moral. Seluruhnya berhasil karena memang ikhlas patuh kepada Allah. Indonesia sebenarnya kalau mengacu kepada Rasulullah Muhammad dan Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, insyaallah tidak lama akan menjadi makmur. Indonesia ini negara kaya. Kita punya batu bara. Kita punya minyak. Kita punya emas. Kita punya air. Kita punya rumput. Punya hutan. Lautan kita 3 juta kilometer persegi, lebih luas daripada daratan. Daratan hanya 2 juta kurang lebih. Di dalam perut bumi Indonesia luar biasa kekayaannya. Tapi sayang, kekayaan kita ini banyak dimiliki oleh orang asing. Itu harus dirubah. Kebijakan pemerintah harus merubah kalau memang kita ingin makmur. Sebab kita bicara berkah, saudara sekalian, berkah itu adalah sedikit saja cukup, apalagi banyak. Kalau banyak tidak cukup, berarti keliru manajemen, keliru yang mengatur. Mari kita kembali kepada agama. Dinullah, dinul haq, dinul Islam. Kita bersyukur menjadi orang muslim, tapi kita masih belum melaksanakan dengan baik. Itulah lalu kita disindir di dalam surat Fatir ayat 32. Allah berfirman, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Allah berfirman, saya mewariskan kitab suci Al-Qur'an ini kepada hamba kami yang kami pilih, yaitu umat Islam. Tapi sayang, umat Islam itu ada 3 tipologi. Yang pertama adalah zalimun lilnafsihi, menganiaya dirinya sendiri, mengaku muslim tapi tidak mau mengkaji Quran, tidak mau mengkaji hadis untuk kebijakan-kebijakannya, keliru itu. Yang kedua, maminhum muktasid. Yang kedua, tipologi orang muslim adalah separuh-separuh, kurang yakin kepada ajaran agamanya. Mari dirubah. Dengan Idul Adha ini dirubah, kita berkorban, berjihad. Mari kita seperti yang terakhir. Waminhum sabiqun bil khairat. Di antara tipologi muslim adalah selalu berjuang, tampil di depan sabiqun bil khairat, selalu tampil nomor satu, berlomba-lomba untuk mencapai kebajikan. Seperti tadi ada pengumuman, bagaimana infak kan karena menyelesaikan masjid. Masjid ini pusat pembinaan umat. Saya bangga melihat masjid ini, alhamdulillah. Kota Malang punya masjid seperti ini, masjid yang sangat besar, punya nilai-nilai yang sangat tinggi kesejarahan. Di sini dibina, digembleng generasi muda. Karena itu, mari Bapak, saudara sekalian, kita bersyukur pada Allah hari ini kita bertemu, berkumpul. Kurang lebih insya Allah di sini ada 20 ribu orang yang hadir di dalam majelis yang terhormat ini. Dengan mendengarkan khutbah ini, mau bangkit kembali. Jangan sampai terlena kita dengan perkembangan teknologi. Teknologi kita terima asal tidak bertentangan dengan agama. Budaya kita terima sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Al-adah muhakkamah, malam tu khalifi syara'. Islam punya konsep yang luar biasa. Jadi karena itu, saya tidak akan cerita tentang bagaimana sejarah Ibrahim. Saya kira sudah hafal para bapak ibu sekalian. Tapi nilai hikmahnya yang diambil. Coba baca itu sejarah, bagaimana seorang Ibrahim membawa istrinya bernama Hajar dengan membawa bayi ditempatkan di lembah yang tidak ada apa-apa. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzarin inda baitikal muharram. Tapi karena keyakinan tauhid, dia menyerah. Allah akan mengatur. Ternyata Makkatul Mukarramah sekarang menjadi pusat umat. Yang hari ini 5 juta orang berkumpul seluruh dunia sebagai wujud daripada kebesaran umat Islam. Mari, saudara sekalian terhormat, mari kita bekerja keras sesuai dengan profesi masing-masing. Ilmuwan berpikir jernih. Sebab begini Bapak, ini perlu saya sampaikan khutbah ini. Saya terus terang sebagai orang majelis ulama agak prihatin. Ya. Mengapa perguruan tinggi sekarang ini banyak menelurkan sarjana-sarjana yang justru mendangkalkan akidah? Heran. Perguruan tinggi adalah untuk mencetak kader-kader muslim yang handal. Kita mencetak doktor-doktor yang ahli. Tapi sayang, coba saudara clipping di koran-koran tulisan orang-orang ahli katanya. Banyak menyimpang. Misalnya, akhir-akhir ini ada kalimat-kalimat yang sangat aneh. Saya baca, saya bukan orang ilmu UI, menghimpun tulisan-tulisan teman-teman kita. Di Surabaya ada suatu posma atau penggemblengan mahasiswa baru dengan selokan kalimat yang sangat merusak kita. Dengan kalimat, Tuhan membusuk. Itu kalimat apa? Tuhan membusuk itu tidak benar. Tuhan tidak bisa busuk. Mereka orang ahli filsafat katanya ditanya, mengapa kalimat itu kamu sampaikan? Itu katanya sebagai fenomena merespon terhadap perkembangan. Banyak kerusakan moral katanya. Banyak pembunuhan. Banyak perkosaan. Banyak korupsi. Ada orang bunuh diri. Tapi itu tidak bisa dengan kalimat Tuhan membusuk. Itu keliru. Sekarang banyak orang ahli filsafat yang aneh-aneh. Itulah dulu pada zaman Ikhya Ulumuddin ditulis oleh Al-Ghazali adalah menghadang terhadap pikiran-pikiran filsafat dari Greek akan tidak merusak terhadap Islam. Jadi karena itu khutbah ini sangat terbatas waktunya. Saya hanya ingin menyampaikan pada generasi muda, jangan menjadi ilmuwan yang suka hanya bangga kepada nilai-nilai barat, filsafat-filsafat yang keluar dari real ajaran agama. Kita punya kekayaan yang melebihi dari mereka. Tapi semangat kita yang masih kurang, persatuan kita yang masih kurang. Terus terang saudara sekalian, umat Islam belum bersatu di Indonesia ini. Kalau ngomong bersatu ukhuwah itu hanya semu. Belum. Kami sebagai orang majelis ulama ingin ukhuwah Islamiah yang sebenarnya. Bagaimana sepak terjang kita ini bersatu ukhuwah yang sebenarnya? Sebab ada ungkapan di dalam Islam, tidak ada namanya kemenangan. La ghalabata illa bil quwwah. Tidak ada namanya suatu kesuksesan kemenangan kecuali dengan power, dengan kekuatan. Kekuatan tidak mungkin bisa diwujudkan illa bil ittihad, kecuali dengan persatuan. Dan persatuan itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan illa bil fadail, untuk menegakkan prinsip-prinsip keutamaan. Prinsip keutamaan tidak mungkin terwujud kecuali illa bid din, kembali kepada agama. Agama Islam, agama kita. Karena itu saya ingin menutup khutbah ini dengan menyampaikan suatu ayat yang tadi saya baca sebagian di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adubin. Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini menyeluruh. Ibadahnya model Islam, tauhidnya model Islam, ekonominya model Islam, pergaulannya model Islam, seluruhnya model Islam. Seluruhnya. Pemerintahannya mengadopsi pikiran-pikiran Islam. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti gerak langkah setan, karena setan adalah musuh yang nyata. Inilah hadirin hadirat rahimakumullah, barangkali hal-hal yang saya ingin sampaikan di dalam khutbah Idul Adha ini. Tidak bisa terlalu panjang karena ini khutbah, dan inti daripada khutbah ini adalah kita meniru jejak Nabi Ibrahim, Ismail, jejak Rasulullah Muhammad SAW tentang kesabarannya, idealismenya. Dan inti khutbah ini adalah pertama, membumikan tauhid di Republik Indonesia ini, khususnya di Malang, di Jawa Timur, dan berarti juga Indonesia seluruhnya. Kita punya Pancasila, dasar ketuhanan yang Maha Esa. Mari ketuhanan yang Maha Esa itu dimaknai yang benar sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua adalah saya ingin mengajak ukhuwah Islamiyah yang betul-betul, bukan semu, tapi ukhuwah yang sebenarnya. Bahkan ukhuwah ini bisa ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah basyariyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kepada kita menuju jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrillah illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li yakum fil 'alamin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala minni wa min tilawatihi innahu was-sami'ul 'alim. Wa ghufr rahman wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa, wa nahana ani ittiba'il hawa, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh, Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat rahimakumullah, sedikit tambahan sebelum berdoa, saya ingin mengembalikan pembahasan tadi sedikit, bahwa kita punya tugas meneruskan tugas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 45-46 Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira. Wahai nabi, saya mengutus kamu untuk supaya kamu melaksanakan tugas syahidan, menjadi saksi. Saksi artinya apa? Saksi itu melihat fenomena yang terjadi, apa yang ada. Bapak-bapak, ibu berada di wilayahnya masing-masing. Ada apa di wilayahnya? Ada mungkarot, ada maksiat. Tolong dibakas, diselesaikan bersama dengan aparat pemerintah. Jangan anarkis, dilakukan kebersamaan. Syahidan menjadi saksi. Mubasyiran menyampaikan berita yang mengembirakan. Wanadhiran memberikan peringatan. Wada'iyan Allah berdakwah menuju kepada Allah. Dengan dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dakwah bil kalam. Kemudian menjadi sirajan munira, menjadi lampu yang memberi penerangan kepada masyarakat. Kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat memberi sinar cahaya kepada sekelilingnya untuk menuju kepada kebaikan. Jangan justru kehadiran kita merusak kepada sekelilingnya. Itu tidak boleh. Karena itu mari kita jaga lingkungan kita, ya Allah. Ya Allah, kalau nyuwun datang penjenengan, ya Allah, diberi kesadaran masyarakat kita. Malang termasuk wilayah yang sangat luas. Ada gunung, jangan sampai dirusak. Di sini, jangan sampai, sebab kita harus baik dengan lingkungan. Jadi kita menjadi sirajan munirah adalah menjadi lampu, memberi penerangan kepada masyarakat. Itulah tadi ada hadis yang saya baca. Hadisnya agak panjang, tapi perlu saya terangkan sedikit di dalam khutbah ini. Nabi pernah berdialog dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, Ibnu Abbas, kamu kalau mempunyai umur yang panjang, kamu akan mendapati suatu zaman. Zaman itu banyak orang pinter pidato, pinter menganalisa masalah, pinter diskusi, tapi nilai keulamaannya sangat minim. Atau dengan bahasa lain, banyak orang pinter, berpendidikan tinggi, tapi mentalnya tidak bagus. Lalu apalagi ya Rasulullah, itu nanti akan ada zaman banyak orang minta, yang memberi tidak banyak. Lalu apalagi ya Rasulullah, zaman itu nanti ilmu pengetahuan dipimpin oleh hawa nafsu. Ilmu dipimpin, dipanglimai oleh emosional. Mestinya ilmu itu bagus. Ilmu itu objektif mestinya. Tapi sekarang banyak ilmu subjektif. Jauh sebelumnya Rasul memberikan suatu pedoman pada kita. Al-hawa qa'idul ilmi. Hawa nafsu menjadi panglima pemimpin ilmu pengetahuan. Mestinya ilmu adalah objektif, tidak subjektif. Kan mari kita perbaiki ilmu kita. Jangan bertambah ilmu, bertambah jauh dengan Allah. Manizdada ilman walam jasadudan walam jasadat minallah ilabudan. Orang bertambah ilmu bukan tambah dekat dengan Allah, tapi tambah jauh. Itu ilmu tidak bermanfaat. Hadirin, dalam hadis ini Rasul mendapatkan pertanyaan dari Ibnu Abbas. Ya Rasulullah, yang kau sampaikan itu bagaimana kondisi umat Islam, bagaimana karakteristik umat Islam zaman itu ya Rasulullah. Nabi menjawab, iya, zaman itu idza umitatis shalah, salat itu jiwanya mati. Bagaimana salat jiwanya mati? Orang itu salat tapi melanggar aturan. Orang itu salat tapi menganakkan uang. Orang itu salat tapi congkak. Orang itu salat tapi mencuri. Orang itu salat tapi korupsi. Bahkan aneh, korupsi dipakai umrah. Na'udzubillah min dzalik. Idza umitatis shalah, sebab bagaimana? Salat itu di dalam Quran ada garansi, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang salat melakukan itu semua, berarti salatnya masih belum bagus. Itulah umitatis shalah. Lalu apalagi ya Rasulullah, waqubilatir riswah, suapan diterima menjadi budaya. Memilih pemimpin dengan sogoan. Bagaimana negeri bisa maju? Bagaimana kejujuran bisa ditegakkan ketika model kehidupan seperti itu, karakteristik masyarakat seperti itu? Qubilatir riswah. Waqathratus surat. Tim keamanan dibentuk di mana-mana Nabi aman. Banyak polisi, banyak tentara. Tadi disinggung bahwa hari ini kebetulan berkaitan dengan hari ulang tahun 69 TNI, tentara kita bangga. Kemarin saya tanggal 2 memimpin istighosah, di ujung ada 6.500 tentara angkatan darat, laut, udara. Kita syukur punya tentara yang kuat. Tapi lebih daripada itu, kita ingin bagaimana tentara kita punya mental yang baik, yang jujur. Pegawai yang jujur, pejabat yang jujur. Jangan tim keamanan dibentuk di mana-mana, tapi tidak bisa aman. Pembunuhan masih merajalela, perzinaan masih banyak. Alhamdulillah di Jawa Timur dilarang. Gubernur Jawa Timur melarang. 2014 ini harus habis lokalisasi di Jawa Timur. Karena di Indonesia ini ada 183 lokalisasi. Itu berada di Jawa Timur 47 lokalisasi. Puncaknya Surabaya, ada 7 lokalisasi sudah ditutup semua. Mungkin saudara pernah mendengar kata-kata Doli. Doli adalah terkenal. sekarang sudah ditutup. Mereka mengelak, tapi dituduh sebagai adalah trafficking, diajukan ke pengadilan. Mari maksiat kita kikis habis di Jawa Timur, khususnya di Malang. Jangan sampai tumbuh terus. Jadi surat itu maknanya adalah tim keamanan atau polisi jumlahnya banyak. Tapi rakyatnya kalau tidak mau tunduk, tidak bisa juga keamanan bisa bertindak dengan baik. Wakubilat diri syawakat satu surat. Wayuba'uddin biaradin minat dunia qalil. Agama dijual dengan harga yang murah. Mestinya agama menjadi standar di dalam kebijakan. Tapi kadang-kadang agama dinomorduakan bahkan nomor berapa. Bapak-bapak, ibu, saudara, di dalam hal apapun, mestinya orang harus standar adalah kembali pada agama. Jangan kita melanggar agama. Wayuba'uddin biaradin minat dunia qalil. Lalu Nabi menutup dengan hadisnya ini dengan kalimat yang sangat indah. Fannaja summan naja wa yahak summan naja. Kalau suasana seperti itu, wahai Ibn Abbas, kamu harus mencari keselamatan. Mencari keselamatan. Sampai 3 kali, mencari keselamatan. Artinya apa? Kembali arruju ilal haq, arruju ilal din Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah ini sedikit banyak bisa memberikan andil motivasi kepada kita semua menjadi umat Islam yang baik. Masuk Islam yang sebenarnya, kita santun, hubungan dengan Allah baik, hablum minallah, tapi juga hablum minannas, sehingga kita tunduk kepada aturan, mendukung pada program pembangunan sepanjang pembangunan itu benar menurut syariat Islam. Mari mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansur al-qawmal kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyana li dhair. Rabbana innaka jami'un nas la raiba fi innal alifil mi'ad. Allahumma tawwil umurana wa kathir arzaqana wa hassin amalana wa thabbit imanana wa nawwir qulubana. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana bi nuri taitil Qur'an wa hassin akhlaqana bi hidayatil Qur'an. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadhi baldatan thayyibah mutma'innah aminah tajri fiha ahkamuk wa sunnatu rasulik. Rabbana wa atina ma wa'adana ala rasulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyaihina wa li jami'il muslimina wal muslimat alhamin wa awad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fil jannati mal abrar ya aziz ya ghafur ya rabbil alamin. Allahumma ihtim lana bil khair, Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil islam, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikra.